السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير الصلاة والسلام. أما بعد، الحمد لله فرحمة البركية فرحمة فضيلة الحاضرات الكبرياء من الله بالخصوص الرضوى بالله على المقاربين وقد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحمدي تمر بدن جبريل السكنة من منجم مكرم والمعلم والعالم. إذا نحن قد أحمد سيدة الأمير عليه السلام ثم بعد تسلم فكرة شيئا كبر الله سبحانه وتعالى. شيئا كبر الله سبحانه وتعالى أدامه martabat yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu Wataala, dan telah menjadi kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk mengenal cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Orang yang memiliki akal sehat, yang memiliki hati yang suci, pastinya akan cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana tidak? Segala kenikmatan yang dia rasakan di dalam kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya, semuanya bersumber daripada pencintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan, yang kalian terima, melainkan sumbernya hanya dari Allah. Namun terkadang kotoran yang telah menumpuk di dalam hati kita membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu telah menjadi kewajiban kepada kita sekalian untuk membersihkan hati kita sehingga lahir kembali di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa minggu yang lalu saya juga memandang tentang syukur kepada Allah ketika seseorang memberikan segala pengertiannya kepada kita. Pastinya mau atau tidak mau, kita terima atau tidak terima, akan lalu di dalam hati kita kecintaan kepada orang yang berbuat baik kepada kita sekali. Demikian halnya apabila kita menyadari bahwa segala kenikmatan yang kita lakukan sumbernya dari Allah Subhanahu Wataala, pastinya akan lalu di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Sehingga lima kali Allah Subhanahu Wataala di dalam kitab Risalah Al-Mu'amalah, ketika beliau membahas tentang tafakkur, merenung dan berpikir, kita sekalian dianjurkan untuk memiliki waktu untuk berpikir, untuk merenungkan banyak hal, dan di antara yang merenungkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Duduk berpikir, renungkan nikmat-nikmat yang Allah kasih bakal dengar. Kita menghirup udara yang segar. Dari mana ini datangnya udara ini yang kita hirup? Renungkan, pikirkan. Datangnya dari Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Renungkan, pikirkan. Dan bayangkan, kalau ini udara yang sekarang ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita akan mendapatinya? Wallahi, kalau seseorang di antara kita terus-menerus merenungkan kenikmatan yang semacam ini, pastinya akan ada di dalam hatinya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua diberi kepada Allah kepada kita sekalian. Gratis. Kita sekarang sama BBM di Kota Pusing. Sama bahan makan minyak di tengah pusing. Tiap waktu naik harganya. Coba bayangin kalau di udara oksigen ada harganya dari Allah. Kalau ada harganya dari Allah, itu bagaimana kita membayar? Tapi itu mahal Allah, di antara kami Allah. Ini lagi bakal kita gratis. Mereka tahu. Renungkan, pikirkan. Biar Allah kita melanggar perintah Allah. Kita melanggar perintah Allah dengan kekuatan yang kita miliki, yang berlumbar, dan aku pikir yang Allah pasti bakal kita juga. Dari makanan yang Allah pasti bakal kita juga. Tapi tidak pernah diberikan dua pikiran oleh Allah. Tidak pernah diberikan oleh Allah kemakanan sudah besi. Dan Allah bakal kita, ya Allah, betapa besar kasih sayang Allah bakal kita, betapa banyak nikmat yang Allah kasih bakal kita. Orang, kalau sudah siasa menolong, seperti yang semacam ini, Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Busi bilang, mau tidak mau, pasti akan lahir di dalam penaknya kecintaan yang mendalam kepada Allah. Tapi, menolongkan hal yang semacam ini, tidak sebatas minggu sekali, imagine. Harus kita mengatur kesaat, walaupun kesaat dari hidup kita. Itu minimal. Dan kalau bisa, setiap kali kita merasakan nikmat kepada Allah, sambungkan itu nikmat kepada pembelinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan setiap saat untuk menerangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ingin makan. Sebelum kita makan, kita diajak untuk mengingat di makanan datangnya dari mana, dari siapa, dari Allah. Sebelum makan, kita diingatkan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas makan, kita diingatkan lagi, ini sumbernya dari siapa, dari Allah. Syukur sama siapa, sama Allah, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, diajari Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْهِ وَلَا قُوَّةٍ Saudara puji bagi Allah yang kasih saya ini makanan dan memberikan rezeki untuk saya tanpa kekuatan dari saya. Diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika minum, ingat nikmat dari mana datangnya? Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Habis selesai minum, syukur sama Allah. Kita katakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan di air tawar sama kita. Kalau Allah mau, bisa menjadikan di air pahit. Akhir, kadang-kadang kita, bisa. Tapi enggak. Dan kita beri itu gara-gara kita kepada Allah. Walaupun kita berdosa, kita beri maksud itu air, masih menjadikan tawar. Allah maka kita. Nikmat, tenangkan hal ini. Renungkan hal ini, pastinya akan lahir di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang hanya bersyukur kepada Allah atas nikmat secara global. Dia sudah makan, benar. Ya, baru dia menjamin Alhamdulillah sudah bagus. Tapi ada orang, ya, sedetail apapun itu nikmat, dia ingat pemberinya dan sehingga beberapa orang setiap kali menyuap dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai menyuap dia mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau nyuap dua kali menyuap juga demikian baca Bismillah. Selesai dia mengucapkan Alhamdulillah. Mau minum seperti itu. Bukan pertama sebelum minum dia baca Bismillah. Setelah minum dia mengucapkan Alhamdulillah dan begitu seterusnya. Orang yang semacam ini pasti akan lahir di dalam hati dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menjadi orang-orang yang mengenal cinta kepada Allah. Bapak pula lagi berkata, jalankan dan praktekkan. Biasakan demi dia. Ingat ini nikmat datangnya dari Allah. Renungkan, renungkan, renungkan. InsyaAllah akan lahir di dalam hati kita kecintaan kepada Allah. Yang kedua, hal yang dapat melahirkan cinta kepada Allah di dalam hati adalah dengan bersahabat dengan para awliya ul-salihin orang-orang yang mengaji kita dapat menerangkan minyak wangi, kita jadi wangi. Kita dapat menerangkan gomberan, kita jadi gomberan. Kita berteman dengan orang-orang yang berbisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bakal nular. Bakal nular. Karena itu, dampingi mereka. cari mereka, dekati mereka. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, laula musahabatul ahyar wal munajah bil ashab lamahbatul maqam fi hadhihi dah. Kalau bukan karena bersahabat dengan awliya Allah, wassalihin, orang-orang yang mengenal cinta kepada Allah. Kalau bukan karena munajat di tengah maulam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mahu di dunia, tidak enak. Malalatul aish, illa suhbatul kubara, hubul salatin, wassalat, melhumara. Kehidupan yang paling nikmat di dunia adalah ketika bersahabat dengan mereka, Pak Awliya Allah. Ini yang akan melahirkan di dalam hati kita kecintaan yang tulus kepada Allah. Nah, orang kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya kecintaan akan dibalas kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, Imam Al-Hajjaj juga mengatakan, setelah kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan untuk memancing kecintaan yang lahir di dalam hati kita, ya, hendaknya kita juga meneladani Nabi besar Muhammad SAW dalam segala perkara. Sebab Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad kepada umatku sekalian, apabila mereka cinta kepada Allah, hendaknya mereka meneladani engkau, menjadikan engkau sebagai panutan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kalau kita betul-betul mengenali Rasulullah SAW, insyaAllah itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kecintaan sejati kepada Allah, kepada Rasulnya, sehingga kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Nabi Muhammad katakan, almaru Muhammad akhar. Seorang bersama yang dicintai di dunia dan di akhir. Mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan sejati di dalam hati kita. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin wa ya ayyuhal ladzina amanu wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.